Hai, cobain lagu Despacito versi Jowo Dek Lastrio by Alif Rizkio. Ini pite kue mengus bosen, padahal aku nge setia. Aku mungkin jadi ke pelarian ya. Oh, bubar masalah ora wis-wis deh. Jom mikir no awa etewe, senajan ngono ora bakal dilali-lali. Aku tesno kowe rasa ditakon, usil lakon nira usah dikongkon. Kowe malah ngono di opo iki jenenge takdir. Awaku panas hatiku kosongku, loro utuku mikir no awakmu. Ketwingi pengira ono kabarmu, opo kowe lagi ora ono pusok. Awakku kaya wong ora normal, ngelarang aku santai omar. Yen aku salah ku jalu pangapuro. Dek Lastrio setumbangan noto te ambil kulo. Kecetan di lanang liyo kura rito. Meninggal no aku opo kowe teko. Dek Lastrio jolung noto te wong aku isi tresno. Awakku mau dewe anurit nang dunyo. Usuwe ora ketemu pengen cerito. Sajujure ora relo aku ora trimo. Pemetu karo kepocan Kerto Semarang lan Surabaya jajane ngaliyo pro bagian no kowe senajan aku utang pang takian nanti numpuk dikejar-kejar wong pang kowe ninggal no aku pas lagi sayang-sayangnya buka-buka Instagram foto DM di kowe awakku mau pisah deh tapi yo kukupi tulung jelas bro dek nang disalahin me cerito tapi ambek sopo hatiku yo loro rapopo aku mau pisah tapi yo wes lah senajan terus no yo wes ikat waela me cerito tapi ambek sopo hatiku kan loro rapopo aku mau pisah tapi yo wes lah senajan terus no yo wes ikat waela. Oh yeah yeah, sorry tadi ada yang lara, ada eneng sing salah lirik. Oke, maaf ya. Dek Lastrio jadi mengono tete ambil kulo wajah gambilan yang lio kura rido meninggal lo aku apa kowe tego. Dek Lastrio jolungo tete wong aku ese tresno awaku mau dewe anurip nang dunyo besue ora ketemu pengen cerito. Sajujure ora relo aku ora trimo kowe metu karo kebocah. Thank you, jangan lupa ya, thank you buat nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, bye.